بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، kita melanjutkan pembahasan Asma'ullah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada nama Allah yang ke-60, Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Mu'minu. Al-Mu'min memiliki dua makna, yakni Al-Musaddiq, yang membenarkan, dan juga Al-Mu'min Alladhi Yu'ti Al-Aman, yang memberikan keamanan kepada hambanya. Itu dua makna dari makna Al-Mu'min. Alladhi yu'amminu ibadahu, yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min alladhi yusaddiqu ibadahu, yusaddiqu rusulahu, wa yusaddiqu awliya'ahu, yaitu yang mempercayai, yang membenarkan, yaitu mempercayai rasul-rasulnya. Allah Ta'ala mempercayakan wahyu ini kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempercayakan agama ini untuk disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh para ulama. Allah mukmin mempercayakan agama ini kepada rasulnya, kepada para ulama. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan para nabinya karena mengemban risalah, karena dipercaya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menguatkan mereka dengan mukjizat. Karena Allah mempercayakan agama ini kepada para walinya, kekasih-kekasihnya, sehingga diturunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian makna yang kedua, Al-Mu'min, yaitu yu'ammin ibadahu, yang memberikan keamanan kepada hamba. Tatkala Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan Harun untuk mendatangi Fir'aun, yang Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi, yang maha tinggi. Ya, Musa takut. Bagaimana disuruh menghadap kepada orang yang zalim, yang membunuh sekehendak hatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada Musa dan juga Harun, menjamin keamanannya. Allah Ta'ala Al-Mu'min. Qala la takhafa. Allah Ta'ala mengatakan, jangan kalian berdua merasa takut. Innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, bersama dengan kalian berdua, asma'u wa arah, mendengar dan melihat kalian berdua. Allah Ta'ala telah menjamin keselamatannya sehingga tidak takut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min, maka tatkala kita bersama dengan Allah, tatkala kita menjalankan perintah Allah, tatkala kita menolong agama Allah, maka jangan takut. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Mu'min. Sehingga hati kita menjadi tentram, sehingga kita tidak sedih, tidak gundah gulana, karena kita bersama dengan Allah Ta'ala Al-Mu'min yang memberikan aman. Bagaimana kita kepada orang, kepada hamba, kepada makhluk saja merasa aman, akan tapi tidak merasa aman bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada polisi yang menjamin, jangan khawatir, aman, kita menjadi tentram, enggak khawatir. Padahal kepada makhluk, kepada makhluk merasa aman, tapi kenapa kepada Allah Ta'ala tidak merasa aman? Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha menolong, maha kuat. Maka jangan takut kepada siapapun apabila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meyakini Allah Ta'ala Al-Mu'min memberikan rasa aman. Allah Ta'ala yang menjaga. Orang yang mentauhidkan Allah, yang mengamalkan tauhid, maka dia diberi oleh Allah Ta'ala aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keamanan dari Al-Mu'min. Aman di dunia dan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk hidayah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia aman dari musuh-musuhnya, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan di akhirat aman dari azabun nar. Mendapatkan petunjuk di dunia, petunjuk kepada al-haq, kepada tauhid, dan di akhirat mendapatkan petunjuk untuk mengetahui jalan menuju jannah. Mendapatkan keamanan dari Al-Mu'min. Dan juga di dalam kehidupan kita ini, kita mendapatkan keamanan dari Al-Mu'min, dari Allah Ta'ala. Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan kezaliman itu aku jadikan haram untuk dilakukan di antara kalian. Fala tadzalamu, jangan kalian saling melakukan kedzaliman. Dijamin oleh Allah Ta'ala aman, karena Allah melarang jangan saling mendzalimi. Ya, sehingga apabila ada orang yang berbuat zalim, maka tunggu saatnya, balasan itu akan tiba, akan datang, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqu da'watal mazlum, takutlah kamu dari doa orang yang dizalimi. Karena laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doanya dia dengan Allah enggak ada pembatas. Orang yang dizalimi jangan khawatir, aman. Allah yang membalas. Mendapatkan keamanan dari al-mu'min. Demikian juga tatkala akan datang ajal, orang mukmin tatkala datang kepadanya ajal, dia akan merasa takut, karena sebentar lagi dia akan menuju alam barzakh. Bagaimana nanti kalau aku masuk ke dalam alam barzakh? Takut bagaimana nanti hari kiamat tatkala dibangkitkan oleh Allah? Takut bagaimana nanti kalau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takut bagaimana nanti di akhirat, mau kemana dia akan menuju, ke jannah ataukah ke an-nar? Mikir, sedih dan takut. Maka pada saat kondisi yang genting seperti ini, tatkala ajal akan tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mu'min memberikan rasa aman kepada hambanya, al-mu'min yang akan didatangi oleh ajal, dengan mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Kalau Rob kami adalah Allah, maka apa konsekuensinya? Maka tauhidkanlah Allah. Orang yang menyatakan Allah adalah Rob kami, ya, beserta dengan konsekuensinya, tidak hanya mengatakan Rob kami adalah Allah, tapi berbuat kesyirikan, enggak dapat kabar gembira, enggak mendapatkan keamanan dari al-mu'min. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah sampai datangnya ajal. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat itu turun kepadanya mengatakan alla takhafu, jangan kamu takut terhadap apa yang akan kamu jalani setelah ini, alam barzakh, hari kebangkitan. Jangan kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu sedih terhadap keluarga yang kamu tinggal, Allah yang menjaganya. Wabshiru, dan bergembiralah kamu dengan jannah yang telah disediakan untukmu. Senang mendapatkan keamanan dari al-mu'min, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada hari kebangkitan mendapatkan al-aman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat manusia seluruhnya merasa takut, akan tetapi dia merasa tentram, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yahzunuhumul faza'ul akbar, pada hari itu rasa takut yang sangat besar, la yahzunuhum, tidaklah menjadikannya dia bersedih hati. Rasa tentram pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, mendapatkan keamanan dari al-mu'min. Jadi di sini orang-orang mukmin tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min yang bermakna al-musaddiq, tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya. Lebih dari itu pula, dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut di dunia dan di akhirat, sehingga kalbunya menjadi tentram, sehingga menjadi tenang karena yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala al-mu'min. Bahkan ketika akan meninggal, akan mendatangi ajal, dia pun mendapatkan keamanan dari al-mu'min Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-62, nama Allah Subhanahu wa taala al-mutakab, yang ke-61, al-muta'ali. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Selalu kita tatkala menyebut nama Allah Ta'ala, Allah kemudian apa? Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Muta'ali. Kenapa Allah Ta'ala Ta'ala maha tinggi? Li'annahu muta'ali, karena dia zat, karena dia itu maha tinggi. Ta'ala itu fi'il, fi'il madhi, ta'ala ya ta'ala. Isim fa'ilnya apa? Muta'ali. Al-Muta'ali ini adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Enggak peduli walaupun banyak yang bermaksiat kepada Allah, walaupun banyak yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tetap maha tinggi. Walaupun banyak yang melakukan kesyirikan kepadanya, tetap Allah Ta'ala maha tinggi. Itu semuanya tidak membahayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah Ta'ala memiliki pendamping, tetap Allah Ta'ala maha tinggi. Itu semuanya tidak memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala al-muta'ali, yang maha tinggi dalam berbagai, dalam semua bentuk ketinggian. Tinggi, yaitu tinggi dalam apanya? Dalam beberapa hal, yakni tinggi dalam sifat-sifatnya. Allah Ta'ala tinggi dalam sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya tinggi. Tinggi tidak ada pada sifat-sifat Allah Ta'ala kekurangan dan cacat. Allah Ta'ala maha tinggi, tidak ada sesuatu apapun yang cacat, yang kurang pada sifat Allah Subhanahu wa taala. yaitu muta'ali uluwus sifat. Yang kedua yaitu uluwus zat, muta'ali uluwus zat. Allah Maha Tinggi yaitu tinggi zatnya. Tinggi zatnya yaitu Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Dan tidak ada yang berada di atasnya Allah. Allah di atas seluruh makhluk. Ini tinggi secara zat. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb yang ada di atas mereka. Ini jelas Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk. Dan Allah Ta'ala sendiri telah menceritakan tentang dirinya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Arsy itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang tertinggi, terbesar dan tertinggi. Dan Allah Ta'ala di atasnya arsy. Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk, dan makhluk semuanya itu di bawahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, tidak bercampur, tidak menyatu. Tapi Allah Ta'ala terpisah dari makhluknya, dan Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dan Allah Ta'ala tinggi yang ketiga, uluwul qadr. Muta'ali uluwal qadr, Maha Tinggi, yaitu tinggi kedudukannya. Walahul walil falillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang paling tinggi, sehingga tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya tinggi, paling tinggi, tidak ada yang setara. Tidak ada yang menyamai kedudukannya dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samian? Apakah kamu mengetahui kesamaan bagi Allah Ta'ala? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memiliki uluwul qadr, tinggi-tinggi kedudukannya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki, Allah Ta'ala muta'ali uluwal qahr. Allah Ta'ala Maha Tinggi, tinggi dalam kekuasaannya. Uluwul qahr yaitu la yughlab. Allah tidak dikalahkan. Al-Qahiru wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah Allah Ta'ala Al-Qahir, yang maha kuasa, yang menang, berada di atas hambanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala Maha Tinggi, tinggi kekuasaan, yaitu menang, tidak dikalahkan. Bagaimanapun kekuatan yang dimiliki oleh manusia, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Ar-Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memiliki persenjataan yang canggih, memiliki pasukan yang banyak, ya tetap saja itu semuanya adalah kecil, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya Allah taala meruntuhkan langit, ada kekuatan yang bisa menahan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan, melemparkan bumi, ada kekuatan yang bisa menahan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala mengangkat lautan dan menutup seluruh bumi, ada yang bisa menahannya? Tidak ada. Allah taala menggerakkan angin sehingga berhembus dengan sangat kencang sekali, yang merusak semua yang diterpa oleh angin tersebut, ada yang bisa menahannya? Tidak ada. Sehingga manusia tidak boleh sombong. Sekuat apapun manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala itu muta'ali 'uluwal qahr. Maha tinggi, tinggi kekuasaannya, yaitu Allah tidak dikalahkan. Maka kepadanya kita beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Al-Muta'ali, kepada Yang Maha Tinggi. Tinggi dalam semua hal yang telah kita sebutkan tadi. Al-Muta'ali, Yang Maha Tinggi, ini adalah khusus, ini adalah sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa tinggi. Allah taala tidak mau, Allah taala tidak suka apabila hambanya juga melakukan sifat ini, yaitu merasa tinggi, merasa sombong. Yang wajib adalah merasa rendah. Yang wajib adalah tawadhu. Sifatul ulu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Makhluk enggak boleh bersifat dengan sifatul ulu, merasa tinggi. Walaupun dia penguasa, walaupun dia pejabat, tidak boleh merasa tinggi. Sehingga dengan itu dia menindas, sehingga itu dengan itu dia berbuat zalim, sehingga dengan itu dia menghina. Tidak boleh ada yang merasa tinggi. Ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat khusus bagi Allah taala. Allah taala Maha Tinggi, tapi Allah taala tidak berbuat zalim. Ini haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Nah, karena itu wajib bagi kita untuk bersifat lawan daripada at-ta'ali, yaitu apa? Tawadhu. At-tawadhu yaitu merasa rendah di hadapan Allah, dan juga merasa rendah di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu, tawadhu'nya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena supaya dikatakan masya Allah tawadhu', enggak. Lillah, karena Allah, ikhlas. Rafa'ah, Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian yang ke 62, al-mutakabbir. Sudah kan? 11. Al-mutakabbir. Makna al-mutakabbir itu yang maha sombong. Allah Subhanahu wa taala al-mutakabbir, yang memiliki sifatul kibriya, sifat sombong. Apakah Allah Ta'ala boleh berbuat sombong? Boleh. Allah Ta'ala itu yaf'alu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalau hamba berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak boleh berbuat di luar kehendak Allah. Allah Ta'ala maha sombong. Ketika hari kiamat, makhluk semuanya hancur, Allah memegang bumi seluruhnya ini dengan tangan kanannya, dan juga langit Allah Subhanahu wa Ta'ala genggam dengan tangan kanannya, dan bumi digenggam oleh Allah Ta'ala dengan tangan yang lainnya. Kiltal yadaihi yaminun, kedua tangan Allah adalah kanan. Nah, ini tidak boleh dibayangkan bagaimana kaifiahnya. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membayangkan kaifiah, bentuk dan caranya. Tidak disamakan dengan makhluk. Wallah alam bagaimana kaifiah Allah menggenggam langit dan bumi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Bumi seluruhnya itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langit dilipat dengan tangan kanannya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setelah seluruh makhluknya ini hancur, Anal Malik, akulah raja. Raja-raja di dunia sudah musnah semuanya. Akulah raja. Wa Anal Jabbar, dan akulah penguasa. Anal Mutakabbir, akulah yang sombong. Ya, karena semuanya lemah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha kuat. Allah Ta'ala al-mutakabbir, sombong. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, barang siapa yang mengetahui nama ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal bahwasanya Allah Ta'ala adalah al-mutakabbir, yang maha sombong, maka tidak mungkin dia akan berani menyombongkan dirinya. Karena Allah Ta'ala sajalah yang berhak untuk sombong, yang lainnya tidak boleh sombong. Allah Ta'ala tidak mengizinkan, Allah Ta'ala tidak membolehkan siapapun untuk melakukan kesombongan ini. Ini adalah sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambanya enggak boleh bersifat dengan sifat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam, Al-Izzu Izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani azabtuhu binari. Keperkasaan itu adalah izarku. Izar itu apa? Kain sarung. Tanpa dibayangkan bagaimana kaifiahnya, pokoknya seperti itu. Keperkasaan itu adalah kain sarungku. Wal kibriya, dan kesombongan itu adalah ridai, kain ridaku. Rida itu apa? Yang menutupi pundak itu rida. Nah, seperti Pak Muh yang rida. Faman naza'ani, barang siapa yang mengambilnya dariku, mengambil kesombongan ini dariku. Azabtuhu, aku akan mengazabnya binari dengan nerakaku. Karena al-mutakabbir, sifatul kibriya, ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong, ya. Adapun makhluk enggak boleh sombong. Betapapun dia sampai pada kedudukan yang tinggi, memiliki kelebihan-kelebihan daripada yang lainnya, jangan merasa tinggi. Hormatilah orang lain. Jangan merendahkan. Karena diancam, karena ini merampas haknya Allah Ta'ala. Kalau seperti itu, Allah akan mengazab dia dengan nerakanya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat beliau, beliau berdoa, Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'u wal Azamah wal Kibriya'i wal Azamati. Subhana, maha suci Allah yang memiliki al-jabarut, kekuasaan, yang kekuasaannya itu memaksa seluruh kehendak. Wal malakut, yang memiliki kerajaan-kerajaan. Wal kibriya, yang memiliki kesombongan. Wal azama, dan kebesaran. Belum. Oh, 4 menit. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alam ini adalah alamnya Allah. Kita melihat langit yang begitu luasnya, bintang-bintang yang begitu banyaknya, bumi yang dibentangkan, gunung-gunung yang ditancapkan, lautan-lautan yang diluaskan. Maka apabila kita mau melihat, ini yang kelihatan mata ya, belum yang tidak terlihat, belum yang tidak diketahui dari perkara-perkara yang gaib. Kalau kita melihat ini semuanya, maka kita tahu, oh iya ya, berarti Allah Ta'ala itu maha besar, maha kuasa, maka dia boleh untuk sombong. Adapun kita ini apa? Kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Ya, semuanya itu adalah milik Allah. Bahkan diri kita ini adalah milik Allah. Apa yang disombongkan? Akal itu pemberian Allah. Ilmu itu pemberian Allah. Bukan kita yang mendapatkan itu semuanya. Itu dari Allah. Harta itu semuanya hartanya Allah. Apa yang mau disombongkan? Tidak pantas untuk sombong. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Apa buktinya kalau semuanya itu milik Allah? Kalau Allah Ta'ala hendak mengambil, kita tidak bisa menahannya. Allah berkehendak rusak, rusak. Walaupun kita mempertahankan. Allah menghendaki hilang, hilang. Walaupun sudah disimpan. Allah berkehendak untuk musnah, musnah. Ya, karena memang bukan milik kita. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disombongkan? Mengapa kita sombong kepada hamba Allah? Hendaknya kita tahu asal kita itu dari apa. Kita anak turunnya siapa? bapak kita itu dari apa? Kita semuanya, ana, antum dan seluruh manusia, itu dari asal yang satu. Dari bapak kita Adam, dan Adam itu dari tanah. Dan tanah itu diinjak oleh kaki-kaki. Rendah tanah itu. Kenapa sombong? Kenapa sombong padahal kita asalnya adalah air yang hina? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Adam dari tanah, kemudian Allah menjadikan keturunannya itu dari air yang hina. Bagaimanapun status sosial kita, bagaimanapun asal muasal kita, dari keturunan bangsawan atau dari keturunan apa, semuanya itu dari asal yang satu, yaitu air yang hina, yang keluar dari kemaluan. Gitu mau sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki alam ini semuanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita mengerti kadar kita dan mengerti kadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, maka apakah pantas untuk sombong? Tidak pantas. Adapun alam seluruhnya ini adalah milik Allah, apakah pantas bagi Allah sombong? Pantas. Nah, ini yang mengetahui bagaimana kedudukan dirinya, mengetahui bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mengerti antara kedudukan hamba dan Rabb-nya, maka dia tidak akan berani untuk sombong pada Allah dan sombong kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita sujud? Kita sujud kepada Al-Mutakabbir, kepada yang maha sombong. Di hadapan yang maha sombong, apakah kita berani untuk merasa tinggi di hadapannya? Apakah kita berani untuk mengangkat kepala kita di hadapan Al-Mutakabbir? Malu, segan kepada yang maha sombong. Di hadapan yang maha sombong, maka kita harus tawadhu, harus merendah, merasa kecil, merasa lemah, merasa butuh, merasa miskin di hadapan Al-Mutakabbir, maka Al-Mutakabbir itu akan menyayangi kita, mengkabulkan doa kita. Kalau merasa besar di hadapan Mutakabbir yang sombong, terus kemudian disombongi, ya kalah dengan yang sombong yang lebih besar. Sombong kecil dengan sombong yang besar, yang sombong kecil kalah. Dan juga kita bermuamalah dengan Al-Mutakabbir, dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir. Kalau kita tahu Allah taala Al-Mutakabbir, maka kita tidak berani menyelisih perintah-perintahnya, enggak berani menjalankan larangan-larangannya karena kita berhadapan dengan yang maha sombong, yang berkehendak, yang mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Dan juga apabila kita tahu Allah Ta'ala adalah mutakabbir, maka jangan pula berbuat kesombongan ini kepada hamba Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, yaitu jangan berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemaksiatan pertama yang terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemaksiatan yang pertama yang terjadi adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Aba wastakbara, enggan dan sombong untuk sujud kepada Adam. Sombong, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasannya? Allah melaknat iblis sampai hari kiamat. Dan juga jangan melakukan kesombongan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan berhadapan dengan yang maha sombong, yang maha sombong yang sebenarnya. Allah Ta'ala yang maha sombong enggak membolehkan, enggak mengizinkan siapapun untuk melakukan kesombongan ini. Sehingga orang-orang yang sombong nanti pada yaumul kiamah bagaimana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dibangkitkan oleh Allah pada yaumul kiamah mislul dzar, seperti semut yang kecil diinjak oleh manusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangkitkan dalam keadaan kecil dan diinjak-injak oleh orang yang lewat, dalam keadaan sukara wa mahum bisukara, dalam keadaan mereka mabuk padahal mereka enggak minum khamr, tapi karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dibangkitkan itu mereka berkumpul menuju Allah Ta'ala. Mereka yang dibangkitkan, yang dahulu sombong, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala seperti semut, diinjak-injak oleh yang lainnya sebagai balasan. Karena dulu merasa tinggi, maka ketika bangkit, maka dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk melakukan ini, melihat orang lain lebih di bawahnya secara keilmuan, jangan merasa tinggi. Atau melihat orang lain karena warna kulitnya tidak sama dengan dirinya, ada orang yang kulitnya hitam kemudian direndahkan, atau direndahkan karena profesinya. Misalnya ada orang profesinya tukang sampah kemudian direcehkan, ini sombong. Ada orang profesinya cleaning service kemudian dilecehkan, direndahkan, ini sombong. Orang yang sombong nanti pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecil seperti semut yang diinjak-injak oleh yang lainnya. Apabila kita tahu Allah Ta'ala itu adalah Al mutakabbir, maka mustahil kita berani menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam kesombongan. Karena apa? Kita tahu tadi kata Rasulullah, al-izzu izari dalam hadits Qudsi, wal kibriya'u ridai, man naza'ani azabtuhu binari. Keperkasaan itu adalah izarku dan kesombongan itu adalah ridaku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, aku akan azab dia dengan nerakaku. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan haula al-mutakabbirun fi jahannam, di dalam jahannam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin? Bukankah jahannam itu merupakan tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong? Naam, iya. Maka masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tawadu'lah kepada Allah, kepada al-mutakabbir, dan takutlah dari al-mutakabbir, dari Allah Ta'ala yang maha sombong, sehingga hendaknya kita bersifat tawadu juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa lebih daripada orang lainnya, yes, kita sama-sama. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Ini saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dan pemahaman dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan konsekuensi dari mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala. Wafaqallahu jami' limahbu wardha, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.